Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik kepada kita, yaitu keinginan untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Bisa kita saksikan betapa banyak dari kaum muslimin ketika sholat Jumat sedang ditegakkan, mereka masih lalu lalang di jalan. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepada mereka kesempatan untuk hadir melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ada juga di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan waktu luang dan kesempatan kepada mereka, namun taufik berupa keinginan belum Allah berikan di dalam hati mereka. Sehingga mereka duduk santai di rumah mereka tanpa ada kesibukan sedikit pun, namun mereka belum mau untuk hadir melaksanakan ibadah yang mulia ini. Oleh karena itu, patut kita syukuri dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ayuhal muslimuna ibadallah, salat Jumat merupakan salah satu ibadah yang mulia. Sebagaimana para ulama mengatakan, afdolus salati alal itlaq salatil Jum'ah, salat lima waktu yang paling mulia, yang paling afdal adalah salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan agar mereka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mempersembahkan diri-diri mereka untukku. Oleh karena itu, tujuan utama diciptakannya manusia adalah agar mereka senantiasa beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan dunia merupakan kehidupan yang sementara, bukan kehidupan yang kekal. Dan Nabiuna Adam alaihi salam diturunkan dari surga ke bumi bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bernikmat-nikmat, tapi merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, innad dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin fa innama unzila ilaiha adam uqubatan. Sesungguhnya kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang abadi, namun kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dan ketahuilah bahwasanya Adam alaihi salam diturunkan dari surga ke muka bumi ini dalam rangka hukuman, bukan untuk bersenang-senang. Kita ketahui bersama bahwa Adam alaihi salam, bapak kita semua, diturunkan dari surga ke bumi karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita anak keturunannya hidup di muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita bisa kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tempat semula nabiuna atau bapak kita semua Adam alaihi salam? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah. Namun muncul fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin atau di kalangan manusia secara keseluruhan, di mana mereka lebih mementingkan ilmu dunia dibandingkan ilmu akhirat, di mana mereka lebih fokus untuk memahami ilmu dunia, ilmu perdagangan, ilmu politik dan lain sebagainya dibandingkan mempelajari ilmu agama. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana membaca Al-Quran yang benar, bagaimana hukum-hukum dalam Islam kita bisa ketahui dan kita bisa terapkan. Mereka lalai dari hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mempelajari ilmu-ilmu dunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Adapun dengan ilmu akhirat mereka, mereka lalai. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang hanya sibuk dengan mempelajari ilmu dunia dan meninggalkan ilmu akhirat. Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci terhadap orang-orang yang hanya pandai dalam urusan dunia dan jahil, tidak mengetahui apa-apa tentang ilmu akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nasihat yang seperti ini jangan sampai kita fahami bahwa kita hanya mempelajari ilmu akhirat saja secara keseluruhan, namun kemudian ilmu dunia kita tinggalkan. Tidak. Dunia tidak mungkin kita tinggalkan, karena kita bisa hidup di muka bumi ini dengan bekal dunia, namun tidak berlebihan. Kita juga butuh makan, minum, agar kita kuat dan sehat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disayangkan adalah orang-orang yang lalai sama sekali dari ilmu akhirat. Mereka senantiasa mengejar dunia, mereka senantiasa mempelajari ilmu dunia, namun ilmu akhiratnya sangat minim. Bahkan kita saksikan mungkin teman kita atau keluarga kita atau orang di sekitar kita sudah mencapai usia 30 tahun, 40 tahun, tapi mereka belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, belum bisa melaksanakan sholat dengan sholat yang benar, karena mereka tidak peduli terhadap ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan membaca buku-buku para ulama. Mereka tidak peduli terhadap hal tersebut. Mereka sibuk mengejar dunia, mereka sibuk untuk mencari dunia dan lalai dari ilmu akhirat. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Oleh karena itu anugerah yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah ketika mereka sadar butuhnya kita terhadap ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan faqihkan dirinya kepada ilmu agama ini. Ayyuhal muslimun ibadallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang peduli terhadap ilmu agama, peduli terhadap hadis-hadis dan Al-Qur'an, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita menjadi orang-orang yang baik nantinya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum minal ayati wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala yu'til mal man ahabba wa man la yuhib wala yu'til iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta, melapangkan harta kepada orang-orang yang Allah cintai dan juga kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keimanan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Sehingga bukan menjadi tolak ukur suksesnya seseorang, dicintainya seseorang dengan lapangnya dunianya, dengan kekayaan yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki. Bukan. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala bukan terukur dari hal-hal tersebut. Namun yang menunjukkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang adalah ilmu dan iman yang Allah tanamkan dalam kalbu-kalbu mereka. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan apa yang mereka miliki di dunia ini seperti rumah, kendaraan yang mewah. Tapi ilmu dan iman yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam kalbu mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala senilai dengan selembar sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum seteguk air pun kepada orang-orang kafir. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya apa yang kita kejar secara berlebihan dari dunia itu sama saja kita mengejar seekor sayap nyamuk yang tidak ada artinya di bumi ini. Seorang mati-matian mencari harta sama saja dia mencari sehelai sayap dari seekor nyamuk, sehingga tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia yang kita cari hanya untuk memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, agar kita bisa kuat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita prioritaskan ilmu agama kita, ibadah kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bekal menuju hari akhirat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa memiliki keinginan untuk mempelajari ilmu agama agar menjadi bekal bagi kita untuk menuju hari akhirat nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.